Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ورواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Berkata musannif rahimahullah dan diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanadnya bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada seorang munafik yang menyakiti kaum muslimin, menyakiti hati kaum muslimin. Faqala ba'dhum, maka berkata sebagian mereka, bangkitlah, mari kita beristighatsah kepada Rasulullah SAW dari sang munafik ini. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi pun berkata, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah, sesungguhnya istighatsah itu kepada Allah. Diriwayatkan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir sebagaimana disebutkan dalam Majma' az-Zawaid. Dan beliau sahib Majma' az-Zawaid menyatakan wa rijaluhu rijalus sahih. Rawi-rawinya hampir semuanya rawi-rawi yang dipakai dalam kitab sahih kecuali Ibnu Lahiyah. Wa huwa hasanul hadis, Ibnu Lahiyah katanya hasanul hadis. Padahal Ibnu Lahiyah itu memiliki waktu tertentu. Beliau meriwayatkan dari catatannya, maka ketika catatannya terbakar, maka beliau tidak lagi sahih riwayatnya. Baik, sehingga riwayat dari beliau, kalau dari fulan, maka menerima sebelum ikhtilafa. Kalau dari yang lain, itu setelah ikhtilaf. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Hafidz Ibnu Taimiyah fi kitab al-Istighatsah huwa salihun lil-i'tidad. Riwayat dari Ibnu Lahiyah itu hanya cocok untuk pendukung saja, untuk i'tidad, pendukung. Baik. Wa Tabrani, Tabrani sendiri adalah Imam Al-Hafiz. Namanya Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub Al-Lakhami At-Tabrani, penulis Mu'jamul Salasah, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Saghir, dan Mu'jam Al-Awsat dan lain-lainnya. Wa rawa 'anil Nasa'i, beliau meriwayatkan dari Imam An-Nasa'i, dari Ishaq ibn Ibrahim Ad-Dabri, wa khalqun kathir, dan dari sekian banyak orang. Mata sanata sittin wa sanata mi'ah, beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah. Rawa hadal hadith, meriwayatkan hadis ini dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. lafadznya innahu kana fi zamanin nabi sallallahu munafiqun yu'dil mu'minin, bahwasanya di zaman nabi ada munafik yang mengganggu kaum muslimin. Lam aqif ala ismi hadzal munafiq, aku tidak bisa memastikan siapa nama munafik tersebut, kata pensyarah. Qultu, maka saya katakan, pensyarahnya siapa? Hah? Jangan lupa, kalau sebut pensyarah, asyarah, itu enggak ada di buku kalian. Itu adalah Syekh Sulaiman di buku lain. Ini kan ringkasannya. Diringkas oleh Syekh yang ada di sini, Abdurrahman Ibn Hasan bin Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ini yang meringkas. Abdurrahman, aduh, Ibn Hasan, ini yang meringkas. Adapun yang mensyarah kitab tauhidnya secara mutawwal panjang lebar ada Syekh Sulaiman Al-Syekh. Kalau ada kalimat Al-Syekh, Al-Syekh adalah turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Qultu, saya katakan, berarti kata Syekh Abdul Rahman. Ternyata yang meringkasnya menemukan namanya. Qultu wa huwa Abdullah ibni Abi Hatim fi riwayatihi. Qauluhu faqala ba'duhum ay sahabah radhiyallahu ta'ala anhum huwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya yang mengatakan aku tidak tahu siapa nama munafiknya adalah rawi hadisnya, Abdullah ibni Abi Hatim fi riwayatihi, wallahu ta'ala alam. Faqala ba'duhum ayu sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang dimaksud yang mengatakan mari kita beristighatsah? Dia adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min hadzal munafiq. Mari kita mengadukan orang munafik ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Itu maksudnya mengadukan. Tetapi lafadznya istighatsah. Maka Nabi mengkritik lafadznya. Kalau dengan istighatsah, sesungguhnya istighatsah kepada Allah, bukan kepada saya, kata Nabi SAW. Tetapi tentunya maksud Abu Bakar dan maksud para sahabat adalah kita mengadukan kepada Allah SAW. Li'annahu kana yaqdir ala kaffi adahu. Dan Nabi SAW mampu, bisa untuk menghentikan gangguan sang munafik tadi. Qauluhu innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Ucapan Nabi sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, sesungguhnya beristighatsah itu kepada Allah. Fihi an-nassu ala annahu la yustaghathu bin nabi wala man duna. Ini dalil nassun sarihun, dalil yang tegas. Ala annahu la yustaghath, bahwasanya tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala man duna. Dan juga tidak boleh terhadap siapa-siapa yang di bawahnya. Secara otomatis tentunya. Secara otomatis. Baik, kita lanjutkan. Makanya adalah dalil yang tegas tidak bolehnya beristighosah kepada Nabi. Maka siapa yang dalam kesusahan memanggilnya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, aghithna aghithna, ini haram, tidak boleh. Kata Nabi, innama yustaghatsu billah, innahu la yustaghatsu bi. Tidak boleh beristighosah kepadaku, beristighosahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka angkatlah tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, aghithna aghithna, ghaisan mughisa. Baik, istighosah adalah talabul ghaus. Istighosah adalah talabul ghaus. Sedangkan ghaus adalah aun, pertolongan. Kalau orang kesusahan, kelaparan, peceklik karena sangat panasnya, maka ghausnya apa? Hah? Matar. Iya kan? Oleh karena itulah doa minta hujan pakai lafaz ini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaitsan mughitha. Ya Allah, berilah kepada kami pertolongan. Aun dalam bentuk turunnya hujan. Baik. Dan doa minta hujan tangannya bukan begini. Begini. Allahumma aghithna ghaitsan mughitha. Nabi SAW ketika berkhutbah di mimbar Jumat, didatangi oleh orang Badui dari kampung, dan mengeluhkan, ya Rasulullah, binasa ternak kami, binasa keluarga kami, binasa pohon-pohon kami karena kekeringan. Mintakanlah hujan untuk kami. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit, punggungnya ke arah langit, telapaknya ke bawah, dan kemudian mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaitsan mughitha. Hujan dari jauh, ada awan seperti tirs, seperti tameng. Semakin dekat ternyata besar. Setelah itu turun hujan. Besoknya hujan lagi, besoknya hujan lagi, sampai Jumat berikutnya Rasulullah SAW berkhutbah. Datang orang yang sama, ya Rasulullah, binasa ternak, binasa anak-anak, binasa keturunan kami, keluarga kami, pohon-pohon kami, ternak kami. Apa lagi? Ya Rasulullah, kebanjiran, kebanyakan hujan. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal awdiyati wal akami, ila akhiri hadal hadith. Kata Nabi, ya Allah, jangan atas kami, tapi di sekitar kami, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di kebun-kebun, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Suqya rahmah la suqya azab. Tuangan rahmat bukan tuangan azab. Karena hujan ada dua, ada tuangan rahmat, ada tuangan azab. Tuangan azab itu membinasakan, menghancurkan, melongsorkan, menenggelamkan. Tetapi kalau suqya rahmah, menyuburkan pohon-pohonan, menumbuhkan biji-bijian, memberikan buah-buahan, mengenyangkan ternak-ternak. Barakallahu fikum. Maka doa tadi disebut dengan talabul ghaus, meminta pertolongan, disebut talab al-ghaus, meminta pertolongan, meminta dukungan. Talabul ghaus sama dengan kalimat istighosah. Istighosah. Maka istighosah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Bahkan Nabi pun menolak ketika mereka berkata, mari kita beristighosah kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi, Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku, tetapi beristighosahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak boleh istighosah kepada Nabi, apalagi mandunahu, apalagi yang di bawahnya. Tidak boleh beristighosah kepada para sahabat, tidak boleh beristighosah kepada muridnya sahabat, tidak boleh beristighosah kepada para ulama, tidak boleh beristighosah pada habaib, tidak boleh beristighosah kepada orang-orang yang dianggap wali, tidak boleh beristighosah kepada siapapun, karena ini semua di bawah Nabi. Kalau kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi kepada yang selain Nabi. Tentunya yang selain Nabi di bawah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kepada nabinya saja tidak boleh, apalagi kepada orang-orang yang di bawah Nabi, walaupun itu sahabat Abu Bakar wa Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun meminta dukungan doa dari orang soleh tidak mengapa. Meminta dukungan doa artinya orang soleh itu kita minta untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kami meminta pertolongan, kami meminta hujan, dan di sini ada fulan ibni fulan yang juga meminta hujan, meminta pertolongan kepadamu. Disebut nama orang tertentu, yaitu orang yang soleh. Bukan sebagai perantara, tetapi beliau ikut berdoa bersama kita dan bersama kaum muslimin. Dan kita mengatakan, ya Rabb, kami semua berdoa, kami semua meminta kepadamu. Oleh karena itu, disunahkan dalam sholat istisqa meminta hujan, disunahkan membawa binatang ternak. Mengapa? Karena binatang ternak pun memerlukan hujan. Mereka juga memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lapangan, di bawah binatang ternak, dan kemudian mengatakan dengan tangan seperti Allahumma aghisna, bahwa semua ini membutuhkan pertolongan darimu. Kembali kepada kitab. Kariha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yusta'mal hadzal lafz fi haqqi. Nabi tidak suka memakai kata istighosah ini diarahkan pada beliau. Wa in kana fi ma yaqdir alaihi fi hayatih, walaupun sesungguhnya yang dimaksud oleh para sahabat adalah pada perkara yang bisa dilakukan oleh manusia, pada perkara yang yaqdir alaihi fi hayatih, yang bisa dikerjakan oleh beliau, bisa dilakukan oleh beliau ketika hidupnya. Baik. Misalnya ketika kita berkata, ya Rasulullah, itu munafik mengganggu, ya Rasulullah, tolonglah hentikan dia, gini-gini. Nabi bisa enggak melakukan untuk datang kepada munafik? Munafik, kalau engkau bicara lagi begini-begini-begini, bisa kan? Baik. Berarti itu adalah fima yakdir alaih. Istighosah. Sesungguhnya ada dua makna. Istighasah ada yang fima yakdir al-insan, ada yang fima la yakdir. Kalau menurunkan hujan, menghilangkan bencana, menghilangkan wabah, penyakit dan sebagainya, itu tidak bisa dilakukan dengan manusia. Maka istighasah seperti itu harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barakallahu fikum, kalau pada apa yang bisa dilakukan oleh manusia, pada apa yang bisa dilakukan oleh manusia, maka tidak mengapa kita untuk meminta tolong pada seseorang agar membantu dia. Misalnya engkau dikeroyok orang jahat 4 orang 5 orang, tentunya kamu gak mampu melawan kecuali dengan bantuan kaum muslimin, iya kan? Maka kamu berkata, tolong, tolong, tolong. Boleh apa gak boleh? Boleh. Itu namanya istighosah. Kok boleh? Boleh, karena itu adalah minta tolong pada perkara apa yang bisa dilakukan oleh manusia ketika mereka berdatangan, kemudian menolongnya dan melindunginya dari para penjahat-penjahat tadi. Taib, itu barakallahu fikum istighosah pada apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi lafaz istighosah ini Nabi tidak suka untuk dipakai pada dirinya, ini pada beliau. Ketika datang mereka mau mengadukan sang munafik dan berkata, mari kita beristighosah kepada Nabi. Kata Nabi, tidak. Istighosah bukan kepada aku. Istighosah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Khawatir. Walaupun Nabi tahu bahwa istighosahnya para sahabat kepada beliau adalah fima yaqdir alaih. Fima yaqdir alaih. Pada apa yang beliau bisa lakukan. Beliau bisa menegur sang munafik, memarahinya. Bisa. Tahu Rasulullah SAW bahwa para sahabat maksudnya ke sini. Tetapi karena khawatir. Kemudian orang yang tidak mengerti melakukan pada yang mala yakdir. Dikit-dikit, ayo kita istighosah pada Nabi. Dikit-dikit, mari kita istighosah pada Nabi. Akhirnya pada perkara-perkara yang seharusnya tidak istighosah kepada Nabi, juga istighosah kepada Nabi. Yaitu pada perkara-perkara yang mala yakdir alaihil insan. Yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Menentukan bencana atau tidak bencana. Menentukan wabah dan hilangnya wabah. Atau menurunkan hujan atau menahan hujan. Itu bukan urusan manusia. Urusan Allah SWT. Maka Nabi tidak suka kalimat istighosah diarahkan kepada dirinya. Kemudian beliau berkata dengan lafaz ini. Innahu la yustaghatsu bi. Wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku, tapi istighosahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kariha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yusta'mal hadzal lafdh fi haqqi. Beliau tidak suka dipakainya lafaz istighosah kepada dirinya. Wa in kana fi ma yaqdir alaihi, walaupun pada apa yang dia bisa melakukannya dalam hidupnya. Himayatan li janabit tauhid, karena penjagaan terhadap sisi tauhid. Wa saddan lidzari'ah wa hiya dari'atus syirik, dan juga agar menutup pintu-pintu kejelekan, yaitu pintu-pintu syirik. Khawatir kebiasaan beristighosah pada Nabi, kemudian beristighosah pada apa yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, dan itu sudah jatuh dalam syirik. Wa adaban wa tawadu'an li rabbih, dan sebagai adab beliau kepada Allah, tawadu'nya beliau kepada Allah. Wa tahdhiran lil ummah, dan sebagai peringatan bagi umat. Min wasa'il syirik, dari jalan-jalan kesyirikan. Fil aqwali wal af'al, pada ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Faida kana hadza fima yaqdir alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hayatih. Kalau para sahabat yang beristighosah kepada Nabi saja, sesungguhnya pada apa yang Rasulullah mampu ketika beliau hidup ternyata dilarang. Fa kaifa bi jawaz yajuzu an yustaghatsu bihi ba'da wafatih. Maka apa mungkin apalagi beristighosah kepadanya dikala Rasulullah SAW telah wafat. Maju. Bergabung. Yang di belakang bergabung. Tidak ada pelajaran sirah, diganti dengan pelajaran akidah. Istafidu. Ambillah faedah. Buka catatan kalian. Catatan-catatan kalian penting nanti di masa depan kalian. Barakallahu fikum. Para sahabat istighosah kepada Nabi kapan? Fi hayatihi. Tapi pada perkara apa? Pada perkara yang yakdir alaih, yang beliau bisa lakukan. Yakdir alaih. Baik, itu para sahabat. Ternyata dilarang oleh Nabi. Jangan beristighosah kepadaku. Istighosahlah kepada Allah. Apalagi kalau Nabi sudah wafat. apalagi pada perkara yang la yaqdir alaihi al-insan, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ketika musibah bencana terjadi, kamu meratap kepada siapa? Kepada makhluk? Kepada Nabi yang telah wafat? Ketika hidupnya saja Nabi melarang jangan beristighosah kepadaku, apalagi setelah wafat. Dan pada perkara yang bukan urusan manusia, yaitu masalah bencana, Allah yang menakdirkannya, Allah yang mengangkatnya, Allah yang menurunkannya, Allah yang menghilangkannya. Qala fa kaifa yajuzu an yustaghathu bihi ba'da wafatih? Maka bagaimana mungkin dibolehkan untuk beristighatsah kepada Nabi setelah wafatnya? Maka wahai kaum muslimin, jangan asal ikut-ikutan, jangan asal ngomong, jangan asal bebegok, membebek. Ucapkan ikuti, ucapkan ikuti, ucapkan ikuti. Pada kalimat-kalimat yang sering diucapkan dalam puji-pujian kepada Nabi dengan menyatakan ya Habiballah, ya Rasulullah, aghithna, aghithna, itu ada istighosah. Sedangkan Nabi menyatakan jangan istighosah kepadaku. Yang kalau diterjemahkan ya Rasulullah, ya kekuahai kekasih Allah, tolonglah kami, tolonglah kami. Tidak boleh. Istighosah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di mana itu kalimat-kalimat itu? Di dalam qasidah yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin, yaitu kaidah al-Busiri. Qasidah, qasidah al-Busiri. Kama jara ala al-sinati kathirin minasy-syu'ara. Seperti yang sering terjadi pada lidahnya para penyair-penyair, di antaranya penyair al-Busiri. Siapa al-Busiri? Namanya Muhammad ibn Sa'id ibn Hamad As-Sanhaji. Dia sesungguhnya adibun. Adib itu sastrawan. Ini bukan ulama berilmu, tapi sastrawan, penyair. Dari kalangan sufi, dari kalangan tarekat sufiyah. Sahibul Burda, yang merangkai syair yang diberi nama Burda. Tetapi hati-hati, jangan tercampur dengan burdah yang digubah oleh seorang sahabat yang mulia. Itu lain. Dia bikin burdah juga, yang kemudian ada kata-kata tadi. Ya Rasulullah, antas samad, antal mu'tamad, engkau adalah tempat bergantung, engkau tempat berlindung, tolonglah kami, khud biyadi, gapailah tanganku. Kalau engkau tidak gapai tanganku, ya zallatal qadami, duhai kakiku akan tergelincir. Itu semua meratap, beristighatsah kepada Nabi. Padahal dilarang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti juga penyair al-Bura'i. Tadi Busiri. Yang kedua al-Bura'i. Siapa itu penyair al-Bura'i? Abdurrahim Ibni Ahmad Al-Yamani, syairun mutasawwif, juga penyair sufi, tetapi lebih terkenal di negeri Yaman, masyhur bibiladil Yaman. Juga memiliki dewan matbu', memiliki kitab syair-syairnya, kumpulan syair-syair dia yang sudah dicetak. Sebagaimana Busiri juga punya syair-syair yang dikumpulkan dalam satu kitab yang juga sudah dicetak. Di dalamnya minal istighatsati biman la yamlik li nafsihi darran wala naf'a. Ada kalimat-kalimat istighatsah kepada makhluk, kepada Nabi, kepada orang-orang yang tidak bisa menentukan manfaat dan madarat. Yang menakdirkan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini beristighatsah kepada manusia yang tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk menakdirkan kebaikan dan keburukan. wala mautan wala hayatan wala nusyura, tidak memiliki ketentuan atau takdir untuk menghidupkan dan mematikan, tidak pula bisa mengumpulkan padang mahsyar. Artinya seluruh makhluk, malaikat sekalipun, nabi sekalipun, para orang soleh sekalipun, para wali-wali sekalipun, ulama sekalipun, siapapun, enggak ada yang memiliki dharran wa naf'an wa mautan wa hayatan wa nusyura. Mereka semua tidak memiliki kekuasaan untuk menakdirkan kebaikan, menakdirkan keburukan, menakdirkan kematian, menakdirkan kehidupan, menakdirkan kebangkitan. Enggak bisa mereka. Yang memiliki ini semua hanya Allah satu-satunya. Maka beristighosahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'raduna 'anil istighatsah bir rabbil 'azhim al qadir 'ala kulli syai. Harusnya mereka arahkan, mereka hadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi justru mereka berpaling. Yu'riduna 'anil istighatsah bir rabb, mereka berpaling dari istighatsah kepada Allah, justru istighatsahnya kepada makhluk. Mereka berpaling dari istighatsah kepada Rabbil Azim, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi lahul khalqu wal amr, yang maha memiliki ketentuan penciptaan dan memiliki segala urusan. Yang lahul mulku wahda, yang memiliki kekuasaan secara keseluruhan sendirinya. La ilaha ghairuh, yang tidak ilah kecuali dia. Wala rabba siwah, yang tidak ada rab selain dia. Qallahu ta'ala, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. Katakan wahai Rasul, bahwa aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan madarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Saya ulangi, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. Katakan wahai Rasul, bahwa aku tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan kebaikan dan keburukan kecuali apa yang Allah takdirkan. Fi mawadhi' min al-Qur'an, dan kalimat-kalimat seperti ini banyak. Mawadhi' artinya di banyak tempat di dalam Qur'an. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Dalam surat Jin disebutkan, katakan kata Allah, inni la amliku lakum darran wala rasyada, aku tidak memiliki untuk kalian madarat maupun rasyada. Artinya aku tidak bisa menakdirkan kebaikan untuk kalian dan juga kejelekan. Enggak bisa menakdirkan hidayah. Bahkan kepada pamannya sendiri Abu Talib, Rasulullah SAW ingin untuk memberikan hidayah kepadanya, tapi enggak bisa karena Allah tidak memberikan hidayah. Maka Allah katakan pada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Inna Allah la yahdi, Allah katakan, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak bisa menentukan hidayah pada siapa yang kau kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Saya ulangi, yang diajak bicara siapa ini? Yang diajak bicara oleh Allah siapa? Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, engkau, innaka anta la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa menentukan takdir hidayah kepada orang yang kau cintai seperti Abu Talib, tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Ini dalil barakallahu fikum, bahwa Allah berkali-kali menyatakan pada nabinya, katakanlah, katakanlah, katakanlah, bahwa engkau tidak bisa menentukan hidayah, enggak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk, engkau tidak bisa dan tidak memiliki manfaat wala madarat. Artinya tidak bisa menentukan takdir kebaikan dan keburukan. Artinya mintalah pada Allah, berdoalah pada Allah, beristighosahlah kepada Allah. Fa'a'rada ha'ula'i 'anil Qur'an, berarti mereka berpaling dari Quran yang sekian banyaknya menjelaskan bahwa nabi tidak bisa menentukan takdir. Wa taqaduna qidha ma dallat 'alaihi hadhihi al-ayat, bahkan mereka meyakini sesuatu yang justru bertentangan dengan apa yang ada dalam ayat-ayat ini. Dalam surat Al-Jin, Nabi disuruh untuk berkata, aku tidak bisa memiliki untuk kalian barran wala rasada. Dalam surat Al-A'rafnya, ayat 188, Allah perintahkan Nabi-Nya untuk berkata, aku tidak bisa memiliki untuk diriku sendiri kebaikan dan keburukan. Tapi mereka meyakini yang sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Wa tabi'ahum ala dhalika ad-dhallalul khalqul katsir al-jammul ghafir, dan kemudian diikuti pemahaman yang salah ini oleh sekian banyak orang. Fa'taqadu syirka billahi dinan, mereka menganggap bahwa kesyirikan kepada Allah sebagai agama. Orang yang paling santri, orang yang paling soleh adalah orang yang sering membaca Qasidah Al-Busiri. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tolong aku. Kalau tidak kena engkau, aku enggak bisa apa-apa. Kalau engkau tidak, ya celakalah aku. Kalau engkau tidak menolong, ila akhirnya. Qul inna a'udzubikumullah. Sebagai agama. Wal huda wa dalalan, sedangkan petunjuk hidayah tauhid yang ada dalam Quran dan Sunnah dianggap kesesatan. Hati-hati itu, bahaya itu. Loh, ini ayat yang menyatakan Nabi tidak memiliki ketentuan takdir. Al-Quran yang berkata, oh ini sesat ini. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia sudah terbalik. Fama a'zamuha min musibah, betapa besarnya musibah ini. Ammat bihal balwa, yang sudah merata bencananya. Fa'anadu ahla tauhid, justru menentang orang yang berpegang dengan tauhid. Wabadda'u ahla tajrid, menganggap sesat, menganggap bid'ah orang-orang yang mengesakan Allah SWT dalam ibadah. Fallahul musta'an wa'alaihi tuklan, maka hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Allahu ta'ala alam bisawab. Afan Ustaz, mana yang menjadi patokan untuk berhenti makan? Apakah adzan di sekitar kita atau adzan di masjid kita ini? Padahal masih tersisa beberapa menit dari perkiraan waktu adzan subuh yang terus diupdate. Ketentuannya adalah fajar shadiq. Kalau sudah terlihat fajar shadiq dengan jelas, maka berhentilah makan dan minum. Apakah sudah dikumandangkan adzan ataupun belum? Ayam. Loh, saya bingung melihat fajar shadiq. Al-Qur'an menyebutkan hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Sampai jelas bagi kalian benang hitam dan benang putih dari fajar. Wah, kami enggak mampu dan susah, banyak gedung, banyak pohon, banyak segala macam, kita enggak bisa melihat fajar. Ya berarti terpaksa memperkirakannya dengan perkiraan hitungan yang ada. Dan katanya wallahu taala alam, yang paling dekat perhitungannya dengan ru'yah berbeda hanya 3-4 menit saja, atau 1-2-3-4 menit adalah jadwal atau apa istilahnya? Apa istilahnya namanya? Jadwal ya. Yang dibuat oleh apa, Islamic Center Dunia namanya apa? Saya lupa. Ala kulli hal. Kalau tidak bisa dan tidak mampu melihat fajar, maka kembali kepada jadwal yang tadi katanya terus diupdate. Itu patokannya. Karena kadang-kadang muadzinnya terlambat, kadang-kadang muadzinnya masih menunggu, kadang-kadang jamnya dia salah. Sehingga jangan nunggu yang terakhir. Itu udah adzan, itu adzan mereka. Oh itu adzan yang sana, adzan kita kan belum. apalagi mengatakan nanti nunggu yang terakhir. Ini lebih-lebih lagi. Barakallahu fikum. Ihtiyatan untuk kehati-hatian kalian agar jangan sampai rusak puasa kalian, begitu terdengar azan dari manapun, berhenti. Selamat insyaallah. Selamat insyaallah. Loh, tapi dia kecepatan, selamat kan? Kamu enggak batal berarti, karena sudah berhenti sebelum fajar. Sudah. Kamu dengar azan, berhenti. Tidak usah nunggu masjid A, masjid B, masjid C. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsiran.